Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين dan muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dipertemukannya saya dengan saudara saya seiman di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya seorang muslim dengan saudaranya semuslim dalam naungan iman dan Islam di tempat yang terbaik di muka bumi ini sesungguhnya sebagai nikmat yang wajib untuk kita mensyukurinya. Terlebih pertemuan ini di sebuah majlis taqarrub dan ta'abbud ila Allah Azza wa Jalla, sebuah majlis yang sangat tidak disukai keberadaannya oleh iblis dan bala tentaranya, karena dia tahu bahwa orang yang duduk di sebuah majlis ilmu akan mendapatkan dan memperoleh ketenangan dan ketenteraman, sementara iblis diusir darinya. Majlis ilmu dan majlis ta'ah ditaburkan oleh Allah Azza wa Jalla padanya rahmat, iblis telah diusir darinya menjadi orang yang terkutuk, menjadi orang yang terlaknat, diusir dari dalam negeri kebahagiaan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebuah majlis yang dikelilingi oleh para malaikat, sementara malaikat adalah musuhnya iblis dan bala tentaranya. Kita duduk sebuah majlis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah akan memuji kaum yang duduk di majlis itu di sisi para malaikat, sementara iblis direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberadaan kita di rumahnya Allah azza wa jalla dalam majlis tadzakur wa tanasuh, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, ini dimasukkan oleh para ulama nau min afdalil jihad, satu bagian dari bagian jihad yang paling utama. Karena di saat kita membuka ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita telah mendapatkan arahan, kita mendapatkan bimbingan bahwa jihad yang paling besar bagi seorang muslim dan muslimah adalah berjihad melawan dirinya sendiri, berjihad melawan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, di saat beliau berbicara tentang maratibul jihad, martabat-martabat jihad, beliau meletakkan bahwa al-martabatul ula, martabat jihad seorang manusia atau muslim, adalah berjihad melawan dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sebelum saya melangsungkan, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Subul Salam yang telah memberikan kesempatan untuk saya bermuajahah dalam rangka tanasuh dan tadzakur bersama saudara saya seiman. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas semua pihak dengan balasan lebih dari apa yang mereka keluarkan. Allahumma amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam sebuah firman-Nya, walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil bar wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqnahum tafdila. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sungguh kami telah memuliakan anak Adam dan kami jalankan mereka di daratan, ay mampu berjalan di daratan, dan kami berikan kepada mereka karunia lebih terhadap dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain yang telah kami ciptakan. Dijelaskan oleh ulama tafsir ayat ini tentang bentuk dan gambaran takrimun, sebuah pemuliaan, penghormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk takrimun, pemuliaan dan penghormatan Allah Azza wa Jalla terhadap Bani Adam, Allah anugerahkan kepada mereka al-aqlu, yaitu akal. Bersamaan dengan akal ini, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia itu di atas fitrah kesucian. Terciptakannya manusia di atas akal, pertama, untuk membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain. Kedua, di atas akal inilah datangnya pembebanan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di saat kita mencoba membuka kitab-kitab fikih, berbicara tentang amaliyat, mesti di sana disebutkan syaratnya adalah orangnya berakal. Pembebanan semua yang terkait dengan syariat, sampai hal jual beli, maka termasuk dari syarat adalah orangnya barakallahu fikum berakal. Di samping sebagai sebuah pembeda hidup manusia dengan makhluk yang tidak berakal, maka akal itu menjadi madar, menjadi dasar pembebanan syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah takrim pemuliaan dari Allah, yaitu akal. Di saat akal itu barakallahu fikum sehat, tidak pernah akan bertentangan dengan sekecil pun dan sedikit pun yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. mesti akal yang menjadi anugerah dari Allah dan dalam kondisi sehat selalu sejalan dengan kemauan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diberitahukannya kita bahwa akal ini sebuah pemuliaan dari Allah agar manusia itu benar-benar menjaga pemuliaan dari Allah Azza wa Jalla ini. Jangan dikotori. Jangan dinodai akal ini. Jangan dirusakkan akal ini, barakallahu fikum. Karena kalau manusia itu terjatuh di dalam pengerusakan akalnya, lalu kemudian tidak lagi sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kepingin mempunyai akal merdeka, kepingin akal tidak tergantung dan terkait serta terikat dengan hukum-hukum syariat, ingin lepas, maka di saat manusia tidak menghormati anugerah akal ini dari Allah Azza wa Jalla, Allah gabungkan manusia ini ke barisan dan ke deretan binatang-binatang ternak. Allah Azza wa Jalla yaqulu fi kitabih, wa laqad dharana li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adallu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat ini bahwa kami banyak memasukkan ke dalam jahannam dari bangsa jin dan bangsa manusia. Apa dosanya? Dosanya adalah tidak mampu memanfaatkan pemuliaan Allah di dalam kehidupan bangsa jin dan bangsa manusia. Mereka adalah fakolain, dua makhluk yang berat yang dibebankan beban-beban syariat oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka? Allah menyebutkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati, ay mereka memiliki jantung, mereka memiliki fikiran, fikir akal, tetapi mereka tidak memanfaatkannya untuk memahami apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin berontak, ingin berjalan sendiri, tidak mau terikat dengan tuntunan-tuntunan agama. Berikut, kalau sudah akalnya ingin merdeka dan tidak mau terikat akalnya ini untuk jalan sesuai dengan syariat Allah Jalla wa'ala, mata akan menjadi rusak, telinga akan menjadi rusak, tidak mampu mendengar lagi teguran Allah, tidak akan punya kemampuan untuk mencari ilmu dari kejadian-kejadian yang disaksikan oleh mata. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, orang yang seperti ini bagaikan binatang ternak dan lebih jelek dari binatang ternak, kata Allah Azza wa Jalla. Saya yakin, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat tidak akan mau dimasukkan ke dalam barisan binatang ternak. Kenapa? Karena saya dan bapak kami punya akal sebagai lambang keterhormatan min Rabbina Azza wa Jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti titipan akal sekaligus sebagai sebuah penghormatan dari Allah Azza wa Jalla harus dijaga dan dipelihara. Kedua, terkait dengan fitrah yang Allah Azza wa Jalla ciptakan manusia di atasnya. Fitratullah allati fatarannasa 'alaiha. Bersamaan titipan akal sebagai bentuk kesempurnaan hidup manusia di atas akal ini datang pembebanan syariat dari Allah Azza wa Jalla, Allah menitipkan pada diri manusia itu sebuah kesucian. Yang namanya suci berarti sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Azza wa Jalla. Yang namanya kesucian akan selalu sejalan dengan syariat yang suci di dalam Al-Quran dan melalui sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak akan terjadi pertentangan, tidak akan terjadi benturan pada hidup manusia di saat manusia itu berada di dalam kesuciannya. Mesti dia sejalan dengan apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam as-sunnah. Tapi kalau kita menemukan adanya ketidaksesuaian dan ketidakcocokan, bahkan di saat kita bertemu dengan ayat Al-Quran, kita mencoba untuk mengelak dari pengejarannya, kita mencoba untuk kemudian pura-pura tidak mendengar, atau mungkin kita mencoba untuk lari atau menutup telinga kita, tidak mau mendengarnya, barakallahu fikum, berarti kefitrahan yang ada pada diri kita ini sudah ada perubahan. Sudah ada noda-noda kekotoran yang menjangkitinya. Sehingga titipan fitrah kesucian itu agar kita berusaha untuk menjaganya di atas kesucian. Menjaganya dan memeliharanya, melindunginya, barakallahu fikum. Kalau sekiranya sudah terjangkiti oleh noda-noda kekotoran, kita berusaha untuk membersihkan noda-noda ini. Allah Azza wa Jalla telah bercerita tentang terbaik umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Sebelum kedatangan Islam, kebanyakan dari para sahabat Nabi mengalami hidup yang namanya jahiliyah. Tentu itu adalah sebuah gambaran hidup pengerusakan fitrah secara total. Karena tidak ada bentuk satupun dari kejahatan kecuali manusia di saat itu mengerjakannya dan melakoninya. Mereka berbuat sampai mereka membela kesalahan dan kekeliruan serta kekufuran, berarti fitrah itu benar-benar sudah tertutupi dari kesuciannya. Tapi dengarkan, di saat Rasul alaihi salatu wassalam datang membawa lentera, membawa sinar yang akan menyinari fitrah itu, Allah Azza wa Jalla memilih orang-orang yang memang pantas untuk kembali kepada kesuciannya. Allah tidak memilih keluarga-keluarga dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi yang dipilih adalah dari kalangan du'afa, orang-orang lemah, fakir miskin, bahkan dari kalangan budak-budak piaraan. Allah Azza wa Jalla memilih mereka untuk bisa kembali kepada fitrah, barakallahu fikum. Sekembalinya mereka dari fitrah kepada fitrah, mereka keluarkan segala kemampuan mereka untuk menjaga fitrah itu, walaupun mereka direndahkan dan dihinakan dengan berbagai macam bentuk kerendahan kemanusiaan. Mereka disiksa, mereka digeret bagaikan binatang-binatang ternak atau bangkai-bangkai binatang ternak. Mereka siap untuk menerimanya demi terjaga fitrah yang sudah disucikan oleh Allah Azza wa Jalla melalui pintu hidayahnya, barakallahu fikum. Kita ingin belajar. Belajar dari itu semua untuk belajar tentang diri kita sendiri. Di posisi manakah kita? Apakah fitrah yang sudah ternodai? Atau benar-benar sudah kembali kepada fitrah asal barakallahu fikum penciptaan kita? Kalau masih ada syariat Allah yang kita tidak sukai, kalau masih ada tuntunan agama yang kita benci, kalau masih ada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih kita cibir barakallahu fikum, berarti fitrah itu belum kembali normal pada kesuciannya. Karena tadi sudah kita sebutkan, fitrah manusia tidak akan bertentangan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Fitrah manusia tidak akan bertentangan, fitrah, kefitrahan manusia tidak akan bertentangan dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Selalu sejalan. Bagaimanapun resikonya di dalam hidup, mesti akan sejalan kalau fitrah itu berada di dalam kesuciannya. Sekarang ini kan yang harus kita usahakan bersama, untuk kita belajar bagaimana para sahabat Nabi berbuat dalam menjaga fitrah dan akal, yang kemarin akalnya full dan penuh, untuk kemudian mendobrak barakallahu fikum serta merusak ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim di kota yang suci itu. Kedua, fitrah benar-benar kelam dengan berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla setelah hidayah itu datang menjemput. Apa yang mereka lakukan untuk kemudian menjaga fitrah itu? Pertama, kita kembali tentunya dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam yang telah ditempuh oleh generasi terbaik umat ini setelah kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Yang mereka lakukan adalah belajar wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka belajar, mereka dalami, dan mereka kaji langsung dari lisan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, karena ilmu itu menjadi lentera di dalam hidup seseorang muslim dan muslimah. Di saat terjadi pertarungan hidup melawan hawa nafsu dan iblis serta bala tentaranya, tadi ilmu itu menjadi sinar dan lentera, akan bisa berubah menjadi sebuah pedang barakallahu fikum dan senjata rahimani wa rahimakumullah. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain, mempelajari dan menggali apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Murni barakallahu fikum. Kalau kita di masa sekarang ini untuk kembali kepada kemurnian ilmu agama, butuh perjuangan yang sangat berat. Loh, kenapa? Iya, karena Rasul alaihi salatu wassalam telah memberitakan akan sebuah sunnatullah menimpa umatnya, bahwa umatnya akan terpecah menjadi 73 golongan. Dari 73 golongan itu, satu yang selamat, berarti 72-nya membawa ideologi-ideologi yang bertentangan dengan satu yang selamat yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, untuk mencapai kepada kemurnian ilmu agama kita di masa sekarang ini butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita harus mencari di mana yang satu ini sementara 72 sudah bertebaran barakallahu fikum di seluruh dunia. Berarti di masa sekarang ini kita harus hati-hati di dalam barakallahu fikum belajar ilmu kita, ilmu agama kita, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, disinilah makna ucapan seorang tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, ala innal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Beliau membimbingkan atau membimbing orang yang hidup di masa generasi beliau untuk menjadi ilmu kita di masa sekarang ini. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa ilmu itu adalah agama. Periksalah, lihatlah, koreksilah dari siapa kalian mengambil agama kalian, kata Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, lalu sekarang barakallahu fikum, setelah kita menemukan sebuah jawaban upaya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam menjaga kembalinya fitrah mereka pada kesuciannya lagi, yaitu dengan melalui semangat belajar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam, ilmu itu tidak akan memiliki arti dan makna kalau tidak diamalkan dan dipraktikkan. Barakallahu fikum. Tidak akan memiliki makna rahimani wa rahimakumullah jami'an kalau ilmu itu tidak diamalkan dan tidak dipraktikkan. Oleh karena itu, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in menjaga kembalinya mereka pada kesucian itu dengan amal. Bagaimana? Mereka belajar beramal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka belajar mengamalkan Islam, meneladani dan mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kedua perkara inilah, ilmu murni, amal yang sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi generasi yang terbaik umat ini. Menjadi generasi yang terbaik umat ini, barakallahu fikum. Dan kita tahu perjalanan para sahabat Nabi di dalam mengilmui Islam. Berikut perjalanan mereka di dalam menerapkan Islam sebagaimana datangnya Nabi alaihi salat dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan ujian dan cobaan hidup. Kalau diri dari sisi ujian finansial, mereka telah berhasil. Kalau sekarang ujian finansial di masa itu diujikan kepada kita di dalam agama ini, saya yakin tidak ada yang sanggup untuk memikulnya, barakallahu fikum. Karena iman kita lemah, ilmu kita lemah, semuanya lemah. Kalau ujian kekurangan hidup di masa yang silam menimpa kita di masa sekarang ini di atas agama Allah, akan sulit dan berat kita untuk bisa memikul amanat ini, barakallahu fikum. Tapi ujian dan tantangan hidup di dalam berilmu dan beramal di saat itu, ma ghayyaru wa ma baddalu, mereka tidak merubah jalur, meninggalkan tuntunan agama lalu kemudian mengeluarkan ide-idenya, tidak sama sekali. Mereka tidak melakukan perubahan terhadap apa yang dia dapatkan dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka tidak menukar dan menggantinya dengan metode-metode, barakallahu fikum, yang tidak dituntunkan di dalam agama Allah azza wa jalla. Mereka tetap konsekuen di atasnya. Mereka bersabar menghadapi ujian agar selama mereka berada di atas bingkai ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengamalan yang diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersabar untuk menghadapi ujian-ujian itu. Barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, langkah yang pertama dilakukan yaitu berilmu. Barakallahu fikum, tentang kemurnian agama ini, dan mereka menjaga semuanya itu dengan amal rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini perjalanan mereka yang mulia. Perjalanan kita sekarang ini di dalam agama kita lebih berat lagi urusannya. Lebih berat lagi. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah kabar gembira bagi orang yang hidupnya lebih berat untuk mencari kebenaran, lalu dia sampai kepada kebenaran untuk kembali kepada fitrahnya dengan pontang-panting usaha, celaan dan caci makian, dia bersabar untuk menanggungnya. Perjuangan besar itu akan punya nilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengatakan, sayati ala nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan datang hari-hari dan hari, akan datang masa dan masa, bahwa orang yang berpegang dengan agamanya bagaikan orang yang memegang bara api. Rasul alaihi salatu wasallam telah menyebutkan. Para ulama menjelaskan hadis ini. Hadis ini ingin berbicara tentang satu, sudah sulit untuk kemudian melihat dan menemukan kebenaran sesungguhnya, dan terkikisnya jalan-jalan menuju kebenaran. Kenapa? Karena menjamurnya kejahatan dan kejelekan serta jalan-jalan kepada kejelekan tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Informasi dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arti dan makna pada diri seorang mukmin agar dia terus berjuang untuk bisa sampai kepada kebenaran yang hakiki di dalam agamanya. Tentu saya dan segenap saudaraku, kita sama-sama, ayo kita kembali, kita berjuang agar kita bisa sampai kepada apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini berita yang pertama. Berita yang kedua, hadis ini memberikan informasi tentang sedikitnya orang yang bisa sampai kepada kebenaran. Sedikit orang yang sampai kepada kebenaran agama, kebaikan di dalam agamanya, sedikit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita berharap kita termasuk dalam orang-orang yang sedikit yang sudah sampai kepada kebenaran di dalam agama. Tentu ini harapan kita kepada Allah azza wa jalla. Allahumma amin, Allahumma amin. Sedikitnya orang yang berjalan di atasnya. Kedua, ditambah dengan sedikit ini, tantangan dan ujian yang sangat berat. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, bagaikan orang yang memegang bara api. Perih dan pedih memang. Tetapi kalau kita lepas bara ini, karena tidak sanggup dan tidak kuat, bara ini akan membakar diri kita, membakar keluarga kita, membakar masyarakat kita, bahkan akan membakar negeri kita ini rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau kita benar-benar mengharapkan nilai yang tinggi dari Allah azza wa jalla, kita genggam terus, kita pegang terus, lambat laun kobaran api itu akan padam. Tetapi kita bisa menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, dan menyelamatkan siapa yang Allah kehendaki untuk selamat di anak negeri ini. Itu kan yang kita harapkan. Tapi berat, barakallahu fikum. Namun tidak ada yang berat di saat kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Kita meminta selalu kepada Allah Azza wa Jalla kebaikan. Tidak ada yang berat di saat kita selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Ini maknanya permintaan setiap salat kita kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita dikembalikan oleh Allah kepada fitrah, barakallahu fikum. Fitrah yang suci itu berjalan di atas siratal mustaqim. Semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk kemudian kembali kepada kefitrahan tadi, dan setelah itu Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk menjaga dan melindungi setelah kembalinya fitrah ini kepada kesuciannya, barakallahu fikum. Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan lebih kurangnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Kelebihan itu fadlum minallahi azza wa jalla, kekurangan adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Wa astaghfirullah wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.